Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima masida amma ba'du. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Anbiya. Malam ini kita pelajari ayat yang ke-89 sampai 90. Qala Allahu Azza wa Jal wa Zakariya idh nada rabbahu Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Dan ingatlah kisah Nabi Zakaria. Ketika itu beliau berdoa kepada Rabbnya, Ya Allah Rabbku, janganlah engkau biarkan aku seorang diri. Engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi. Fastajabna lahu, maka kami kabulkan doanya. Wa wahabna lahu Yahya, dan kami beri beliau anak yang bernama Yahya. Wa aslahna lahu zawjah, dan kami perbaiki istrinya untuknya. Innahum kanu yusari'una fil khairat, mereka itu adalah orang-orang yang bersegera dalam perbuatan baik. Wa yad'unana raghaba wa rahaba, dan selalu berdoa kepada kami dengan penuh harap dan penuh takut. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka itu selalu tunduk terhadap perintah-perintah kami. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, ay wadhkur abdana wa rasulana Zakaria munawihan bi dhikri nasiran limana kibihi. Wa fadailihi, allati min jumlatiha hadhil mankabah al-mankibah al-adhimah al-mutadhammina linushihi lil khalqi wa rahmatullahi iyyahu. ingatlah kisah hamba kami dan rasul kami yang bernama Zakaria dengan menyebut-nyebut dan memujinya dengan menyebarkan keutamaan-keutamaannya yang diantara keutamaannya yang sangat besar adalah selalu memberi nasihat kepada makhluk dan Allah Ta'ala selalu memberi rahmat kepadanya. Wa annahu nada rabbahu rabbi la tadarni farda ay qala rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala rasu saiba walam akun bidu'aika rabbi saqiya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akira fabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiya. Nabi Zakaria berdoa kepada Rabbnya, ya Allah Rabbku, jangan engkau biarkan aku sendirian. Artinya Nabi Zakaria berdoa, ya Rabbku, sungguh tulang-tulangku semakin lemah, kepalaku sudah penuh dengan uban yang menyala, tapi aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu, ya Allah Rabbku. Sungguh aku mengkhawatirkan orang-orang yang ada di belakangku nanti setelah kematianku, dalam keadaan istriku mandul tidak bisa punya anak, maka berilah aku karunia dari sisimu seorang anak yang melanjutkan perjuanganku, yang mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yakub. Ya Allah Rabbku, jadikanlah anakku diridhoi. Min hadil ayati alimna anna qawlahu rabbi la tadarni farda annahu lamma taqarraba ajaluh khafa an la yaquma ahadun ba'dahu maqamahu fid da'wati ila Allah wa nushhi li ibadillah wa yakuna fi waqtihi farda wa la yukhalifu man yasfa'u wa yu'inu ala maqama bih. Dari ayat-ayat ini kita bisa mengetahui bahwa ucapan doa Nabi Zakaria, ya Allah Rabbku, jangan engkau biarkan aku sendirian. Saat itu beliau merasa telah dekat ajalnya. Khawatir tidak ada satupun orang yang melanjutkan tugasnya dalam berdakwah kepada Allah, dalam memberi nasihat kepada hamba-hamba Allah. Khawatir saat itu sendirian. Tidak ada orang yang bisa menggantikannya, yang menolongnya dan membantunya untuk melaksanakan tugasnya. Wa anta khairul warisin ay khairul baqin wa khair man khalafani bi khair wa anta arham bi ibadika minni walakin uridu ma yatma'innu bihi qalbi wa taskunu lahu nafsi wa yajri fi mawazini thawabu. Ya Allah, Engkau adalah sebaik-baik yang mewarisi, sebaik-baik yang ditinggal, sebaik-baik yang menggantikan aku dalam kebaikan, sebaik-baik yang memberi rahmat kepada hambanya daripada aku. Tetapi aku ingin sesuatu yang bisa menenangkan hatiku, yang bisa menenangkan jiwaku, dan dihitung sebagai pahala dalam timbangan-timbangan amalku. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya an-nabiyal karima alladzi lam yaj'alu lahu min qablu samia lam yaj'alillahu lahu min qablu samia. Maka kami mengabulkan doanya, kami beri beliau seorang anak yang bernama Yahya, nabi yang mulia. Allah Ta'ala tidak pernah menjadikan sebelumnya seorang yang bernama Yahya. Wa aslahna lahu zawjah ba'dama kanat akira la yasluhu rahmuha lil wiladah fa aslaha wa rahmaha lil hamli li ajli nabiyhi Zakaria. Wa hadha min fawaidil jalis wal qarinis salih annahu mubarakun ala qarinihi fa sara Yahya mustarikan bainal walidain. Dan kami perbaiki istrinya untuk dia. Setelah sebelumnya mandul, enggak bisa memiliki anak. Rahimnya tidak bisa melahirkan anak. Maka Allah Ta'ala memperbaiki rahimnya agar bisa hamil. Semua itu untuk nabinya yang bernama Zakaria. Dan ini merupakan salah satu faedah suami yang menemaninya, yang selalu mengiringinya, yang saleh, yang diberi barokah atas pendampingannya, sehingga Yahya ini mendapatkan kebaikan yang terkumpul di antara kedua orang tuanya. Walamma dzakara haula'il anbiya wal mursalin kullan al-firadihi asna 'alaihi umuman faqala innahum kanu yusari'una fil khairat ay badiruna ilaiha wa yaf'alunaha fi awqatiha al-fadilah wa yukmilunaha alal wajhil la'iq alladhi yanbaghi wa la yatrukuna fadilatan yaqdiruna 'alayha illan tahazzul fursata fiha. Setelah Allah Ta'ala menyebut para nabi dan rasul satu persatu, maka Allah Ta'ala memuji mereka secara umum. Allah Ta'ala berfirman, mereka semua adalah orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Bersegera melaksanakan kebaikan. Melaksanakannya di waktu-waktu yang utama. Melaksanakannya dengan sempurna, sesuai dengan yang semestinya. Tidak pernah meninggalkan keutamaan yang mampu mereka lakukan, kecuali pasti mereka menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya untuk mengamalkannya. ويدعوننا رغبا ورهبا أي يسألوننا الأمور المرغوبة فيها من مصالح الدنيا والآخرة ويتعوذون بنا من الأمور المرهوب منها من مضار الدارين وهم راغبون راهبون لا غافلون لا هون ولا مدلول وكانوا لنا خاشئين أي خابئين متذللين متضرعين وهذا لكمال معرفتهم بربهم. Mereka biasa berdoa kepada kami dengan penuh harap dan penuh takut. Mereka meminta kepada kami perkara-perkara yang mereka harapkan dari kemaslahatan dunia akhirat. Dan mereka berlindung kepada kami dari perkara-perkara yang mereka takutkan. Berupa malapetaka dunia akhirat. Mereka itu adalah orang-orang yang berharap. Mereka adalah orang-orang yang takut. Bukan orang-orang yang lalai. Naam. La huna. Wala madlun. Mereka juga bukan orang-orang yang lalai. Juga bukan orang-orang yang teledor. Mereka selalu tunduk kepada kami. Tunduk, merendah. Dan ini merupakan bukti betapa sempurna pengenalan mereka terhadap Rabb-nya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Di dalam ayat yang ke-89 sampai 90 ini, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan satu di antara sekian banyak nabi dan rasul. Beliau adalah Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Zakaria ini terkenal dengan rajin ibadah, fokus dalam berdakwah, sabar dalam berumah tangga. Istrinya Qadarwah mandul secara medis, rahimnya tidak subur, tidak bisa untuk melahirkan anak. Tapi Nabi Zakaria tetap setia dengan istrinya. Mereka terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak putus asa. Sampai beliau merasa ajalnya telah dekat. Anak yang di harapkan kehadirannya tidak pernah muncul. Saat itu muncul kekhawatiran. Tidak ada penerus. Tidak ada yang melanjutkan dakwahnya. Maka Nabi Zakaria dengan penuh keyakinan bahwa berdoa kepada Allah Ta'ala tidak akan mengecewakan. Diberi anak, alhamdulillah. Tidak diberi anak juga, Allah Ta'ala yang lebih tahu yang terbaik untuk beliau. Yang penting berusaha. Maka beliau pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbi, la tadarni farda wa anta khairul warithin. Ya Allah, Rabbku, janganlah engkau biarkan aku sendiri. Engkau adalah sebaik-baik yang mewariskan. Dalam ayat yang lain, doa yang dibaca lebih lengkap. Rabbi inni wahanal admu minni wasta'ala ra'su saibah. Ya Allah, tulang-tulangku sudah lemah. Kepalaku sudah penuh uban yang bernyala. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiyah. Tapi aku tidak pernah kecewa berdoa kepadamu ya Allah. Wa inni khiftul mawaliya mi wara'i. Aku khawatir dengan orang-orang yang aku tinggal nanti setelah aku mati. Tidak ada yang mengurus dakwah. Wa kanat imra'ati akhirah. Dalam keadaan istriku mandul, enggak bisa punya anak. Fahabli min ladunka waliyah. Ya Allah, beri aku karunia dari sisimu anak yang melanjutkan perjuanganku. Yarithuni wa yarithu min ahli Yaqub, yang bisa mewarisi aku dan mewarisi keluarga Yaqub. Waj'alhu rabbi radiyah. Ya Allah, Rabbku, jadikan anakku anak yang diridhoi. Maka dengan doa yang tulus dan penuh keyakinan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Nabi Zakaria. Allah taala memberi beliau seorang anak yang mulia. Sudah diberi nama oleh Allah taala dengan nama Yahya. Nama yang sebelumnya belum pernah ada. Sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Zakaria, enggak ada yang namanya Yahya. Nabi Yahya adalah orang yang pertama kali bernama Yahya. Naam. Allah Ta'ala kemudian memperbaiki keadaan rahim istri Nabi Zakaria. Yang asalnya mandul berubah menjadi subur. Walaupun usianya sudah tua. Tapi semuanya itu adalah kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tua masih bisa memiliki anak biidznillah. Naam. Baik. Maka dari ayat-ayat ini kita bisa mengambil beberapa faedah. Fiha fawaid. Al-fa'idatul ula. Qala Ibnu al-Jauzi rahimahullah fi tafsirihi. Qauluhu ta'ala la tadarni farda. Ay wahidan bila walad. Ibnu al-Jauzi rahimahullah dalam tafsirnya berkata, mengenai firman Allah Ta'ala, la tadarni farda. Ya Allah, jangan engkau biarkan aku sendirian. Maknanya ialah wahidan bila walad. Sendirian, tanpa anak. Nah. Asalnya, Angkota data rahimahullah qawluhu wa aslahna lahu zawjah. Kanat akiran faja'alaha Allahu waduda. Kanat akiran faja'alaha Allahu waluda. Dari Qatadah rahimahullah mengenai firman Allah Ta'ala, wa aslahna lahu zawjah, kami perbaiki istri Nabi Zakaria untuk Nabi Zakaria. Asalnya istrinya itu mandul, kemudian Allah Ta'ala jadikan menjadi wanita yang subur. Naam. Al-faidatu as-salisah. Qala As-Sa'di rahimahullah fi tafsirih, wa yad'unana raghaba wa rahaba, ay yas'alunana al-umura al-marghuba fiha mimma salihi dunya wal akhirah, wa yata'awaduna bina min al-umur al-marghub minha mimma barida raini. As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan, wa yad'unana raghaba wa rahaba, artinya mereka meminta kepada kami perkara-perkara yang diharapkan berupa kemaslahatan dunia akhirat dan berlindung kepada kami dari perkara-perkara yang ditakutkan dari malapetaka dunia akhirat. Al-Faidatu Arabiyah. Istihbabu su'alil walad li gharbin salih. Disunahkan untuk minta anak untuk tujuan yang bagus, yang baik. seperti yang dilakukan oleh Nabi Zakaria, memohon kepada Allah anak untuk tujuan meneruskan perjuangan dakwah. Naam. Al-faidatu al-khamisah. Anna zawjata salihata min hasanati dunia bahwa istri yang solihah adalah termasuk kebaikan dunia. Naam. Baik, termasuk bentuk ihsan kepada anak ialah memilihkan ibu yang solihah. Abdul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah pernah berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, aku berusaha untuk berbuat baik kepada kalian bahkan sebelum kalian lahir. Aku sudah berbuat baik sama kalian. Anak-anaknya bertanya, kok bisa Bapak berbuat baik sama kita padahal kita belum lahir? Abdul Aswad Ad-Du'ali mengatakan, aku memilihkan untuk kalian ibu yang solihah yang kalian tidak akan kecewa dengannya. Baik. Ini disebutkan dalam kitab hukuk, ya, hukukul aulad. Karya Asy-Syaikh Abdul Bukhari. Hafizhu wa ta'ala wa'ra'ah. Nah, diantara hak anak itu ialah dipilihkan untuknya ibu yang solihah. Nah, jadi sebelum mereka lahir, ini bapaknya harus menikah dengan ibu yang solihah. Nah, karena ibu yang solihah menjadi sebab anaknya solih dan solihah juga, ya. Nah, mana bibitnya sudah unggul dari sisi kualitas agamanya. Nah, dan itu adalah termasuk hasanatu dunia, sebagaimana Allah Ta'ala menjadikan istri Nabi Zakaria wanita yang solihah, sehingga masalah yang tidak bisa ditangani oleh manusia mandul jadi subur, ya kan? Allah jadikan hal itu terjadi, mandul jadi subur. Semuanya adalah berkat kesolehan Nabi Zakaria dan kesolehan istri beliau. Nah. Taib. Fasara Yahya mustarikan bainal walidain. Nabi Yahya ini adalah contoh anak yang bisa menikmati faedah kesolihan kedua orang tuanya, ya. Nah, al-faedah itu as-sabiah as-sadisa. Baik. Fadilatul musa'ati fil khairat. Waddu'a birrahbatin warahbatin. Wal khusyu'i fil ibadat. Wa khasatan fis salati waddu'a. Fadilatul musara'ati fil khairat waddu'ai biragbatin warahbatin wal khusyu'i fil ibadat wa khasatan fis salati waddu'a. Keutamaan bersegera dalam berbuat baik, keutamaan berdoa dengan penuh harap dan rasa takut, keutamaan khusyuk dalam ibadah, khususnya ketika sholat dan berdoa. Keutamaannya ialah fastajabna lahu, kami kabulkan doanya. Jadi orang-orang yang bersegera berbuat baik, yang doanya penuh harap dan penuh takut, yang khusyuk, penuh keyakinan, ya, benar-benar saat itu Nabi Zakaria khusyuk, penuh keyakinan, ya, gak akan kecewa. Walam akum bidu'a ika rabbi syakiyah. Nah, yang semacam itulah sebab-sebab mustajabnya doa. Fastajabna lahu. Nah, taib. Jadi kita teladani bagaimana Nabi Zakaria kualitas ibadahnya, bagaimana kehusuannya, bagaimana keyakinannya akan dikabulkannya doa, sampai mengatakan tadi, walam akum bidu'a ika rabbi syaqiyah. Nah, maka dengan itulah Allah Ta'ala mengabulkan doa beliau. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu saja. Wallahu Ta'ala a'lam bissawab. Ustaz, apakah boleh kita menggunakan doa ini? Boleh. Yang disyariatkan malahan, ya. Walaupun belum menikah, iya. Enggak apa-apa. Belum menikah tapi berharap punya anak, ya. Ya. Nanti dia pengen nanti menikah dan punya anak, ya. Begitu. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin. Sudah singkat tapi padat, ya. Mereka-mereka yang masih belum diberi karunia anak, enggak usah putus asa, terus berdoa seperti ini. Nah, begitu. Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warisin, ya. Nah, baik, wallahu ta'ala bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.